Mitra bisnis, pemerintah sedang membuat aturan pajak untuk diterapkan kepada pebisnis online yang melakukan transaksi di internet. Bahkan Ditjen Pajak akan membentuk kantor pajak khusus yang mengawasi transaksi online. Namun Asosiasi E-commerce mengatakan, saat ini bisnis online belum ideal untuk dikenakan pajak lantaran masih dalam tahap pertumbuhan. Malah pemerintah seharusnya memberikan insentif untuk mendukung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia, Julian Gafar. Pak Julian, apa komentar Anda soal ini? Saya melihat bahwa bidang usaha ini nih, industri e-commerce itu adalah infant industry lah, yang lebih memerlukan insentif dibandingkan menjadi objek pajak. Misal dibandingkan dengan negara-negara di luar, even di region kita, seperti Malaysia sama Filipina, justru industri e-commerce secara khusus dan IT secara umum tuh mendapatkan justru tax holiday, bukan nama lati tekan gitu. Karena mereka melihat bahwa ini adalah industri strategis yang mempunyai peran andil besar untuk memajukan negara gitu. Jadi ya kalau dari sisi kami sih, sebagai pemain dan juga bagian dari asosiasi, kita melihat bahwa belum saatnya bahwa industri ini menjadi objek pajak. Nah, selain masalah minimnya dukungan atau insentif pemerintah terhadap bisnis ini, hal apa lagi nih Pak yang menjadi keberatan pelaku bisnis online terhadap aturan pajak ini? Kita merasa bahwa misalkan ini akan dipajaki, juklaknya tidak ada gitu ya. Yang jelas saya belum melihat tujuh perlaksanaannya itu seperti bagaimana. Tentu kalau yang seperti B2C gitu ya, business consumer atau yang retail itu lebih siap gitu ya. Mereka akan melihat diri mereka sebagai toko, jadi ya bagian dari penjualan mereka akan dipajaki, itu sudah jelas gitu. Tapi bagaimana dengan yang lain? Itu nomor satu. Nomor dua, dukungan pemerintah dari untuk mengembangkan infrastruktur itu sendiri juga sangat sedikit sekali. Industri itu bergerak sendiri, bukan hanya e-commerce, tapi saya melihat insentif pemerintah di mewujudkan infrastruktur internet yang kuat, seperti di bagian telco, di bagian penyedia jasa internet juga sangat minim. Jadi kita tidak melihat, ya misalkan kita bayar pajak untuk ini, apakah pemerintah akan memberikan insentif untuk lebih mengembangkan infrastruktur, kita tidak melihat itu. Sudahkah ada pembicaraan antara pelaku bisnis online dengan pemerintah, Pak, sampai saat ini? Tentu kita ada pembicaraan dengan Ditjen Pajak karena mereka melihatnya sebagai wacana untuk mulai melakukan perpajakan di bidang e-commerce gitu ya. Tapi kalau kita melihat bahwa itu sekedar wacana, saya juga belum melihat dari sisi perpajakan bagaimana mereka ingin mengimplementasikannya juga gitu. Karena ya bidang e-commerce itu sendiri kan juga ada macam-macam. Ada marketplace, ada classified, ada B2C gitu, ada daily deals. Yang bagian mana mereka mau memajakin gitu. Sebagai contoh misalkan iklan baris. Iklan baris artinya sama aja kalau situs-situs iklan baris, mereka jual mobil, maka mereka juga akan kena pajak penjualan dari jual mobil gitu. Itu kan sama aja misalkan koran-koran mempunyai iklan baris, apakah mereka harus bayar pajak untuk mobil yang mereka jual? Itu kan di beberapa sisi itu nggak make sense gitu. Saya melihat ini mereka ingin menambahkan pemasukan, tetapi mereka harusnya melihat ini sebagai sesuatu hal yang jangka panjang. Misalkan mereka tidak melakukan perpajakan dan melakukan minimalisir regulasi sekarang, dan membiarkan industri ini berkembang. Dan sewaktu pemerintah, anggap aja 5 atau 10 tahun lagi mereka melakukan perpajakan terhadap bidang ini, potensi pajaknya akan jauh lebih besar dibandingkan mereka akan memulai pajak sekarang, bisa mematikan beberapa industri e-commerce, dan mereka akan melihatnya ini sebagai short term gitu, short term result. Sedangkan misal mereka menunggu, kita bisa melihat Indonesia itu memiliki potensi e-commerce sungguh sangat besar sekali, bisa dibandingkan dengan eBay atau Amazon gitu, bisa lebih besar lagi, yaitu seperti di China, seperti Taobao dan Tmall gitu. Mereka jauh lebih besar daripada Amazon dan eBay, dan Indonesia mempunyai potensi seperti itu bisa dari si regulator itu cukup sabar untuk menunggu industrinya berkembang dengan lebih baik. Ada saran Pak untuk pemerintah terkait hal ini? Berbicara lebih banyak dengan pemain-pemain lah. Bukan hanya berbicara secara basa-basi gitu ya, tetapi benar-benar duduk bersama dan kita melihat lah di negara-negara lain tuh treatmentnya seperti apa. Amerika sudah 15 tahun lebih cepat daripada kita melakukan e-commerce. Berbicara tentang sales tax saja di Amerika aja belum 100% selesai. Masa kita yang industri e-commerce jauh lebih muda itu mau langsung melakukan perpajakan sekarang gitu. Itu jauh terlalu dini untuk mulai berbicara perpajakan dari sisi e-commerce. Ini adalah industri yang sangat berpotensi membantu Indonesia keluar dari krisis, membantu Indonesia untuk mengembangkan ekonomi, dan kita melihat bahwa misalkan terlalu gegabah untuk meregulasikan dan memajak industri ini bisa mematikan industri itu sendiri. Demikian Wakil Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia, Julian Gafar. Saya, Mandariska.